نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan kembali bahasan kitab Tauhid, di mana pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita selesai dari bab ma ja'a sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Maka setelah itu al-musannifu membawakan bab baru. Kata al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a min at-taghlil fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin. Fakaifa idza 'abada? Bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang sikap tegas terhadap orang-orang yang beribadah di sekitar kuburan orang yang saleh. Lalu bagaimana apabila kuburan orang saleh tersebut diibadahi? Maksud al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, ini menjelaskan bahasanya di dalam syariat kita, al-ibadah indal kubur, beribadah di sekitar kuburan, ini dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya terdapat larangan untuk seorang beribadah, walaupun itu lillahi subhanahu wa ta'ala, walaupun itu lillah, niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kuburan. Ini saja tetap dilarang, haram, bahkan mendatangkan laknat, menunjukkan bahwasanya beribadah di kuburan kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Dan hikmahnya wallahu ta'ala a'lam, dikarenakan al-ibadah 'indal qubur, beribadah walaupun itu untuk Allah di sekitar kuburan, ini menjadi wasilah, menjadi sebab yang akan mengantarkan kepada peribadatan kepada kuburan itu sendiri. Karena walaupun pada awalnya seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitar kuburan, ini tidak akan mungkin melainkan atas dasar keyakinan bahwasanya ibadah di tempat tersebut memiliki afdhaliyah, memiliki keutamaan, dan bahwasanya ibadah di tempat tersebut lebih afdhal dibanding ibadah-ibadah di tempat lain. Wa ila, yang namanya masjid, masjid-masjid pada umumnya adalah afdhalul baqa' fil ardh, tempat yang paling baik untuk seorang itu melaksanakan ibadah, as-salat atau tilawatul Quran atau halaqatul ilm. Afdalnya, yang ahsannya dilakukan di masjid. Namun ketika seorang itu beribadah di kuburan, walaupun itu untuk lillah, ini pasti memiliki dasar keyakinan bahasanya di kuburan tersebut ibadah lebih afdal. Dan ini tidak akan sampai pada batasan itu saja, ini akan merembet kepada yang lainnya. Syaitan akan memberikan was-was bahwasanya orang yang berada di kuburan tersebut tidak semata-mata memiliki keberkahan, memiliki karamah, yang ketika seorang itu beribadah di sekitarnya lebih afdal mendapatkan berkah. namun akan merembet kepada bahasanya orang yang berada di kuburan tersebut, orang saleh, wali, masyhah dalik, ini yasma'u du'a, dapat mendengar doa. Wajib sa'ilin, dan bisa menjawab orang-orang yang meminta kepada dirinya, akan mengabulkan permintaan orang-orang yang menziarah dan memuliakan kuburannya. Ini pasti akan merembet kepada keyakinan tersebut kamu walwaki. Sebagaimana hal ini terjadi di kathiri minal masyahid, di banyak tempat-tempat atau kuburan-kuburan yang diagungkan secara berlebihan, dibangun badannya, disikapi dengan sikap gulu, bahkan yubna alaihi al masjid, bahkan dibangun di atasnya tempat ibadah. Maka dilakukan padanya praktek-praktek kesyirikan. Oleh sebab itulah, karena ibadah di sekitar kuburan ini merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, maka syariat melarang. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, di mana kaumnya Nabi Nuh sebelum terjatuh di dalam kesyirikan, sebagaimana dijelaskan oleh ba'dhus salaf atau kathir minas salaf, bahwasanya ketika orang-orang saleh di antara mereka meninggal, maka masyarakat tawafu ala kuburihim, mereka tawaf, mereka melakukan ibadah di sekitar kuburan tersebut. Ibadah. Dan awal niatnya adalah lillah subhanahu wa ta'ala. Namun akhirnya merembet pada batasan asyirku billahi azza wa jal. Merembet pada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini terjadi pada umat terdahulu, pun ini terjadi pada umat di zaman sekarang. Nah, maka di dalam syariat kita, sebagaimana muqarrar, sebagaimana telah kita ulang-ulangi, tidak semata-mata melarang dalam satu perbuatan, mengharamkan satu perbuatan, namun juga dilarang pula untuk mendatangi wasilah-wasilah ataupun sebab-sebab yang mengantarkan kepada perkara tersebut. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan asyirik, asyadat tahrim, bahkan keharaman yang paling agung, yang paling besar dosanya di sisi Allah adalah kesyirikan, fakadzalika wasa'il syirik muharramah, maka wasilah-wasilah kesyirikan pun diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-ibadah indal kubur, beribadah di sekitar kuburan. Naam. Maka ini maksud al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Kata beliau, min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Larangan keras bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ibadahnya lillah, ibadahnya tidak diberikan kepada kuburan tersebut, namun dilakukan atau dipraktikkan di sekitar kuburan. Maka ini juga di dalam syariat kita diharamkan. Kemudian kata al-musannif, fakaifa idza abada? Lalu bagaimana apabila kuburan tersebut diibadai? Maka jelas ini lebih dilarang, lebih haram, syirik. Didatangi kuburannya, kemudian melakukan nazar kepada kuburan tersebut, sedekah ataupun menyembelih untuk kuburan tersebut, maka ini la syak lebih diharamkan, karena itu adalah syirkun billahi azza wa jalla. Adapun keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya sikap gulu terhadap orang-orang saleh adalah sababun ilal kufur wa ila syirik, sebab yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka bab ini menjelaskan di antara sikap gulu terhadap orang saleh adalah beribadah di kuburan mereka. Nah, Adapun tafsil ataupun rincian beribadah di sekitar kuburan, yang pertama, apabila seorang beribadah di sekitar kuburan dan ibadahnya diserahkan kepada kuburan tersebut, la syak hadza syirkun akbar. Ini syirik akbar, mukhrij anil millah, yang mengeluarkan dan menjadikan seorang keluar dari keislaman. Seperti seorang mendatang kuburan, menziarah kuburan, meminta kepada kuburan tersebut minta berkah atau minta rizki, minta kelancaran di dalam usaha, minta kesuksesan jabatan, keturunan, atau menyerahkan padanya adzabah wa nadar, membelih untuk kuburan tersebut, nadar untuk kuburan tersebut, la syak hadza syirkun akbar. Yang kedua, beribadah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala di sekitar kuburan tadi dengan keyakinan bahwasanya kuburan tersebut memiliki afdhaliyah, memiliki khususan, lebih afdal dibanding ibadah di tempat-tempat lain, dibanding ibadah di tempat-tempat lain. Ibadahnya lillah, ibadahnya untuk Allah, baik itu qiraatul Quran misalkan di kuburan ataupun i'tikaf di situ, niatnya untuk Allah. Namun dengan keyakinan bahwasanya kuburan tadi kalau dilakukan di situ ibadah lebih afdal. Bahkan lebih afdal ketika seorang melakukan ibadah-ibadah tadi di masjid. Maka ini syirkun asghar. Syirkun asghar dari sisi keyakinannya, meyakini sesuatu yang barakallahu fikum pada hakikatnya tidak memiliki afdhaliyah, bahkan dilarang. Karena kita dilarang untuk beribadah di kuburan. Namun apabila dia meyakini justru sebaliknya, beribadah di kuburan itu lebih afdal, maka hadzal i'tiqad syirkun asghar. Naam. Yang berikutnya, dia beribadah di situ tanpa didasari keyakinan apapun, hanya ikut-ikutan. Masyarakat melakukan apa, dia hanya ikut saja tanpa dia yakini bahwasanya ibadah di situ memiliki afdhaliyah. Maka ini tetap haram, tetap haram. Dan Rasulullah SAW melaknat secara umum orang-orang yang beribadah di kuburan. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Naam. Fal ibadatu 'indal qubur muharramah. Naam. Kemudian kata al-Musannif rahimahullah ta'ala fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Wa ma fiha min aswar, fa qala ulaika idza mata bihim ar-rajul salih aw al-'abdu salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah kanisah, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, atau yang biasa disebut di tempat kita gereja. Ra'adha bi ardil Habasyah, yang beliau radhiyallahu ta'ala anha lihat di daerah Habasyah sana. Karena Ummu Salamah, begitu pula suaminya yang pertama Abu Salamah, dulu termasuk dari kalangan sahabat yang berhijrah dengan hijrah pertama, hijrah kepada atau ke negeri Habasyah. Wa ma fiha min aswar, dan beliau juga menceritakan kepada Rasulullah SAW gambar-gambar yang terdapat di dalamnya, yakni di dalam gereja tersebut tidak semata-mata tempat untuk ibadah, namun juga ada gambar-gambar di situ, gambar-gambar orang saleh ataupun malaikat di situ. Hatta di zaman sekarang pun seperti itu, gereja-gereja rata-ratanya banyak gambarnya, entah itu yang mereka anggap gambar malaikat, gambar nabi, gambar orang saleh, cerita ini cerita itu sampai sekarang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih awil 'abdu salih banaw 'ala qabrihi masjida. Mereka itu ulaika di sini faedah dari Syekh Muzaimin di Al-Qaulul Mufid bisa dibaca dengan tiga bacaan. Yang pertama dibaca ulaika, kaful khitabnya ulaika, kafnya di sini disebut atau disilakan dengan kaful khitab. Itu dibaca dengan fathah secara mutlak, ulaika. Walaupun yang diajak bicara laki, perempuan, tunggal, dua orang ataupun jamak, al-muhim selalu menyebutkan dengan ulaika. Yang kedua, bacaan kaful khitabnya menyesuaikan dengan al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Ketika yang diajak bicara laki-laki, maka dengan ulaika, satu orang. Yang diajak bicara adalah satu orang perempuan, maka ulaiki, sebagaimana di dalam riwayat ini, ulaiki. Karena Rasul mengajak bicara istrinya, Ummu Salamah, satu orang perempuan. Dua orang, laki-laki maupun perempuan, ulaikuma. Laki-laki jamak, ulaikum. Perempuan jamak, ulaikunna. Atau bacaan yang ketiga, ketika yang diajak bicara laki-laki, baik itu tunggal dua orang ataupun jamak, dengan ulaika. Yang diajak bicara perempuan, walaupun satu orang, dua orang ataupun jamak, menggunakan ulaika. Ini faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimin sebagai tambahan saja. Maka bisa dibaca ulaika, dan ini yang lebih afsah, menyesuaikan mukhatab atau ulaika. Kata Rasul, ulaiki au ulaika idza mata fihim ar-rajul salih awil 'abdu salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu apabila, yakni orang-orang Nasrani, ketika ada di antara mereka orang saleh yang meninggal atau hamba saleh yang meninggal, maka mereka akan membangunkan di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Masjid yang dimaksud di sini tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pasti akan menggambar gambar-gambar itu tadi, gambar makhluk itu. Maka kata Rasul mengomentari sikap seperti ini, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam, fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Maka mereka, orang-orang ahlul kitab, mengumpulkan antara dua fitnah, dua musibah. Yang pertama, fitnatil qubur. Musibah yang pertama adalah fitnah kuburan ketika dibangun padanya tempat ibadah. Wa fitnatit tamatsil, dan fitnah menggambar makhluk hidup. Fi hadzal hadits, maka di dalam hadits ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau berhijrah di negeri Habasyah atau ke negeri Habasyah, maka melihat beliau radhiyallahu ta'ala anha sebuah tempat ibadah, ma'bad Nasara, kanisah, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Dan beliau juga menceritakan bahwasanya di dalam gereja tersebut, kanisa tersebut, ada gambar-gambar makhluk itu. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar, mereka itu, orang-orang Nasrani, diantara kebiasaan mereka, ketika ada orang soleh meninggal, mereka akan membangunkan di atas kuburannya masjid tempat ibadah, dan pasti akan menggambar di situ. Maka kata Rasul, orang-orang seperti ini perbuatannya syirrul khalqi indallah, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari hadis ini yang bisa dipetik, inti dari hadis ini yang terkait dengan bab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan adalah orang-orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini muttafaq alaih, kan Mas? Hadis di dalam sahihain, hadis yang sahih. Maka di dalamnya terdapat larangan untuk seorang beribadah di kuburan atau membangun tempat ibadah di kuburan. Nah, namun kalau kita perhatikan justru sebaliknya, banyak di kalangan orang-orang yang yantasib ilal Islam, mereka ketika ada yang mereka sebut kiai ataupun wali ataupun yang lainnya dan dianggap sebagai tokoh yang besar meninggal, maka diantara bentuk ihtiram mereka dibangunkan masjid di atas kuburannya. Kuburan Kanjeng Fulan, masjid Kanjeng Fulan, ini dan itu. Maka ini justru menyelisih sabda Rasulullah SAW. Dan ini justru persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dan ini juga merupakan misdaq di antara contoh benarnya ucapan Rasulullah SAW, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian pasti akan menjalani jalan-jalan orang-orang yang terdahulu. Yani ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu bangun masjid, bangun tempat ibadah di kuburan orang saleh, maka di antara umat beliau alaihi salatu wasallam ada yang seperti itu. Dan hukumnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ulaika syirrul khalqi indallah. Mereka orang-orang seperti ini adalah makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di dalam hadis ini, di antara faedah yang bisa dipetik adalah tahrim suwar, diharamkannya menggambar makhluk hidup. Dan bahwasanya ini termasuk fi'lun nasara, perbuatannya orang-orang Nasrani. Bahkan kata Syekhul Islam, jama'u bainal fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamatil. Mereka orang-orang Nasrani mengumpulkan dua musibah. Musibah yang pertama, bangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, musibah yang kedua adalah mereka menggambar makhluk itu, terlebih di kuburan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala wal huma anha qalat lama nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yakrahu khamisatan lahu ala wajhihi فَإِذَا ابْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا أَخْرَجَهُ. Dan diriwayatkan pula dari Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau sakit, dan di mana sakit tersebut adalah sakit yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat padanya. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Beliau menutupkan sebuah khamisah, sebuah kain di atas wajahnya. Yani karena syiddat an-naza', karena beratnya rasa sakit yang beliau rasakan. Fa idza tamma biha kashafa'a. Dan apabila beliau alaihi salatu wasalam merasa sesak dengannya, beliau ambil lagi. Dan ini disebabkan karena syiddat an-naza' atau syiddat maradihi, karena berat dan sakitnya yang beliau rasakan. Maka kata beliau alaihi salatu wasalam, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan beliau sakit parah, beliau tetap memberikan nasihat berupa la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan maksud beliau alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini, yuhadziru ma sana'u. Beliau maksudnya memperingatkan dari perbuatan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar umat beliau tidak terjatuh di dalam perbuatan yang sama. Walau la dzalik, kalau seandainya bukan karena sabda beliau alaihi salatu wasalam, ubriza qabru, maka niscaya kuburan beliau akan dikubur di tempat yang terbuka, yang dibaki, sebagaimana kuburan-kuburan pada umumnya. Ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjida. Namun dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Akhraja, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang sakaratul maut beliau, beliau alaihi salatu wasalam memberikan nasihat, memberikan wejangan, dan ini di antara wejangan terakhir beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini menunjukkan hirsu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khairil ummah. Menunjukkan semangat dan sikap nasihatnya beliau kepada umat. Bahwasanya beliau alaihi wasallam menginginkan kebaikan kepada umatnya. Bahkan dalam keadaan beliau sakit pun, beliau masih tetap memberikan nasihat. Beliau masih tetap memberikan nasihat. Naam. Dan di antara nasihat beliau di dalam hadis tersebut, beliau menyebutkan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Dan ini maksudnya tidak semata-mata al-khabar, tidak semata-mata mengkhabarkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu dilaknat oleh Allah dengan perbuatan ini. Namun maksudnya agar kita pun iktibar, mengambil pelajaran. Karena apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu akan dilakukan oleh sebagian umat di kalangan umatnya beliau alaihi wasallam. Dan ini peringatan agar yang tahu, yang sampai padanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghindarinya. Tidak terjatuh di dalam apa yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya di dalam hadis ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, maka syahid ini atau syahid dari hadis ini dengan albab sama dengan hadis yang sebelumnya, di dalamnya terdapat larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, dan bahwasanya ittikhadz qubur al-masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, adalah kabiratun min kabairi dzunub, dosa besar. Beribadah di kuburan itu bukan dapat pahala, dapat dosa. Dan tidak semata-mata dosa, dosa besar, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La'natullahi 'alal yahud wa nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Hadis sharih, hadis yang jelas. Naam. Dan disebutkan oleh para ulama ahli ilm menjadikan kuburan sebagai masjid itu memiliki beberapa suar, memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, binaul masjid alal qabr, membangun tempat ibadah di atas kuburan, dan ini boleh. Dan ini boleh. Yang kedua adalah al ibadah inda qabr, beribadah di sekitar kuburan tersebut. Beribadah di sekitar kuburan tersebut. Maka ini juga sama. Hukumnya sama. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yuhadziru ma sana'u. Maksudnya beliau alaihi salatu wasalam dalam hadis ini beliau memberingatkan dari perbuatan orang-orang ahlul kitab. Walau la dalik, dan seandainya kalau bukan sabda beliau ini, ubriza qabru, kuburan beliau alaihi salatu wasalam akan dikubur di baqi, yakni di tempat yang lapang, tempat terbuka sebagaimana yang lainnya. Namun karena kekhawatiran bahwasanya kuburan beliau alaihi salatu wasalam ketika terpampang di tempat umum ini akan sering didatangi, sering diziarahi. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kuburan beliau justru menjadi tempat ibadah. Menganggap bahwasanya ziarah ke kuburan Nabi SAW secara khusus memiliki afdhaliyah dibanding ziarah di kuburan-kuburan yang lainnya. Naam. Ini satu alasan. Kenapa Rasulullah SAW beliau dikubur di rumah beliau, di hujrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alasan yang kedua, kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meninggal dan para sahabat ikhtilaf ketika itu, yakni berselisih akan dikubur di mana Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di Syam, karena para nabi dan para rasul rata-ratanya dikubur di daerah Syam. Ada yang mengabarkan atau mengatakan dikubur di Mekah, karena itu kampungnya beliau. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan annal anbiya yukbaruna haitsu yamutun, bahwasanya nabi-nabi itu kuburan mereka di tempat mereka meninggal. Maka ketika mendengar hadis ini, mereka sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di hujrat Aisyah, karena Rasul meninggal di situ, wafat di situ. Berdasarkan hadal hadis, annal anbiya yuqbaruna haitsu yamutun, para nabi itu dikubur di tempat mereka meninggal. Naam. Dan di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyun, yang mereka mengatakan ketika mereka dihujat, menurut mereka bahwasanya mereka itu beribadah di kuburan dan ibadah di kuburan itu haram hukumnya. Mereka berbalik melontarkan satu syubhat. Kalau kita dilarang mendatangi kuburan atau ibadah di kuburan itu, Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kaifal jawab, lalu bagaimana jawabannya? Dijawab oleh para ulama, di antara jawaban yang pertama, Rasulullah SAW tidak dikubur di masjid, di hujrat Aisyah, di kamarnya Aisyah, di rumah beliau, bukan di masjid, di dalam masjid. Ketika Rasulullah SAW dikubur, itu di kamarnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Sehingga ini bantahan pertama. Rasul tidak dikubur di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburnya di hujrat Aisyah. Dan itu bukan masjid. Yang kedua, dimasukkannya Hujrat Aisyah ke dalam Masjid Nabawi, yakni ketika perluasan Masjid Nabawi, ini adalah amrun siyasi. Ini kebijakan waliul amr ketika itu dan tanpa musyawarah dengan al ulama. Para ulama mengingkari ketika hal itu terjadi, yakni ketika Hujjah Aisyah dimasukkan ke dalam perluasan Masjid Nabawi. Namun ini murni amrun siyasi, kebijakan waliul amr ketika itu tanpa ada musyawarah dari ahlul ilm. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan alasan. Untuk membolehkan seorang beribadah di kuburan. Dan di zaman sekarang pun seperti itu. Dalam arti, Hujrat Aisyah itu diberikan penghalang dengan tiga batasan. Bisalah sajudran, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim. Sehingga orang tidak bisa ibadah di tempat tersebut atau di sekitar tempat tadi. Walaupun sudah dimasukkan atau diperluas dan Hujrat Aisyah itu masuk ke dalamnya, namun seorang tidak bisa beribadah menghadap ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di sana ada hurras, ada penjaganya yang melarang. Namun terkadang yang namanya jemaah, karena jahilnya mereka, karena saking banyaknya, kadang ada yang berdoa menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masyhur yang disyariatkan hanya sebatas salam, memberikan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini yang disyariatkan, disebutkan oleh ahlul ilm. Adapun berdoa, maka menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wali muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal sejarak lima. Wallahu ta'ala alam, di sini tidak disebutkan lima, yang dimaksud di sini lima hari, lima bulan atau yang sebelumnya. Al-Muhim, sabda beliau alaihi salatu wassalam ini beliau ucapkan menjelang wafatnya beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inni abra'u ilallah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah. Ayyakuna li minkum khalil, bahwasanya aku memiliki khalil di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku khalilnya. Wal khalil adalah orang yang paling dicintai, karena al khullah sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, a'la darajatil mahabbah, tingkat kecintaan yang paling puncak itu adalah khullah. Maka maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khalilnya Allah. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud yang paling dicintai. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Dan tidak ada yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah dari kalangan makhluk kecuali dua. Yang pertama adalah Ibrahim, yang kedua adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Naam. Maka beliau berdua adalah makhluk yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa afdalul khalilain Muhammad. Dan yang paling afdalnya adalah Nabi Muhammad. Maka dari sini kita mengetahui kesalahan ibarat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat adalah Ibrahim dan Muhammad Khalilullah. Keduanya adalah khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana keduanya mendapatkan kecintaan yang paling puncak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Habib, yakni terjemahannya secara bahasa adalah yang dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mujarradul mahabbah, semata-mata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum mukminin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tawwabin, orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, bertatahur. Artinya kaum mukminin secara umum mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mendapatkan kekhususan, mendapatkan cinta puncak, itu hanya dua makhluk saja yang kita ketahui, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdasarkan firman Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, yakni orang yang paling dicintai. Yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku menjadikan di antara umatku sebagai khalil, maka niscaya aku akan jadikan Ibrahim atau afan, menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna quburan anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum 'an dzalik. Maka ketahuilah janganlah kalian itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa inni anhaakum 'an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Dan ada pun syarah ataupun penjelasan hadis ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakfi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.